Nitip Kangen spesial untuk pecinta lagu-lagu melankolis tapi tetap asik buat goyang ya. Oke, bersama Tetareka. Kanganku hanya untukmu. Mas Sodik. Iya. Apakah kau tidak mengangeniku? Sebetulnya aku kangen. Terus? Karena aku tidak nitip salam. Kemuyumu, ati tansah teratapan nali Larasati. Oke. Okay. Dengarlah kekangenanku. Ya melayan. Oke. Okay. Matur. Wah, luwuh. Okay. Akan mangan kadal. Kok gak dibalas, Toma? Mangan guguk. Mangan guguk. Udah ambil bojone ya? Ora ya. Terus? Oh, gak dibayar. Mati gatel. Ya kere gatel. Teta Reko. Morata, terima kasih. Terima kasih. Nitip kangen. Madiun, selamat malam. Nitip kangen.